بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kaidah yang ketiga ya, bahwa Nabi SAW na'am tidak membedakan antara satu kaum dengan kaum yang lain yang berbeda-beda sesembahannya selain Allah Ta'ala, semuanya dihukumi sama sebagai orang-orang musyrik yang kafir dan diperangi. Na'am, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fanaqul, lanjutan syarah, fanaqul, maka kita mengatakan ar-rasulu lam yufarriq bainahum, rasul tidak membedakan di antara mereka, bal i'tabarahum musyrikina kullahum, bal i'tabarahum, bahkan Nabi i'tabarahum menganggap mereka semua musyrikina, orang-orang musyrik, kullahum, semuanya tanpa kecuali. Wastahalla, wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan Nabi menghalalkan, yakni ya, menganggap halal, menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta benda mereka, yaitu dengan metode jihad fisabilillah, memerangi mereka. Nah, pada peperangan itu mereka terbunuh dari kalangan mereka dan dirampas harta benda mereka sebagai ghanimah, rampasan perang. Nah, walam yufarriq bainahum, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak membedakan di antara mereka. Tidak membedakan di antara mereka. Naam, walladzina ya'budunal masiha, walladzina ya'budunal masiha, dan orang-orang yang menyembah al-masih, wal masih rasulullah, dan al-masih Nabi Isa, itu adalah Rasulullah, Rasulullah ya, yakni yang mereka jadikan sebagai sesembahan adalah makhluk Allah yang mulia, yaitu salah satu Rasulullah, Nabi Isa al-Masih. Wa ma'a hadza qatalahum, bersama dengan ini ya, bersama ini Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka. Nah, tetap memerangi mereka meskipun sesembahannya adalah Nabi. Wal yahudu ya'buduna Uzairan, orang Yahudi menyembah Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim, sementara Uzair itu adalah salah satu dari nabi-nabi mereka atau salah satu dari orang-orang soleh mereka, bukan nabi. Nah, qatalahum Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka orang Yahudi dengan kesyirikan itu. Lam yufarriq bainahum, Nabi tidak membedakan di antara mereka. Fasyirku la tafriqa fihi baina man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman aw hajaran aw syajaran. Jadi syirik itu tidak ada perbedaan sama sekali padanya. Ya. Dalam masalah syirik tidak ada sama sekali perbedaan baina, antara man ya'budu rajulan salihan, antara orang yang menyembah pria salih, orang salih, aw ya'budu sanaman, atau dia menyembah patung, aw hajaran, atau batu, aw syajaran, atau pohon. Kenapa? Li'anna syirka huwa Karena sesungguhnya syirik itu adalah ibadatu ghairillah. Ibadatu ghairillah. Peribadatan kepada selain Allah. Menyembah selain Allah itu hakikat syirik. Kainan man kana. Kainan man kana artinya siapapun dia. Siapapun dia yang disembah itu selain Allah, maka itu adalah syirik. Kainan man kan. Siapapun dia, baik dia malaikat, nabi, rasul, dan seterusnya, maka peribadatan kepadanya merupakan syirik. Walihada yaqul, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha, wa'budullaha, sembahlah Allah. Yani sembahlah Allah saja. Ikhlaskan ibadahnya kepada Allah, untuk Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian sekutukan dengannya sesuatu apapun selainnya. Dalam ibadah jangan sembah selainnya. Perhatikan sisi pendalilan, wa kalimatu syai'an. Wa kalimatu syai'an, kata syai'an pada ayat wa la tusyriku bihi syai'an, kata syai'an nakiratun fi siyaqin nahi, merupakan isim nakirah ditandai dengan tanwin. Isim nakirah fi siyaq, pada konteks kalimat. Ada konteks kalimat, pada konteks kalimat an-nahi, yang konteks kalimatnya larangan. Wala tusyriku bi syai'a, jangan kalian menyekutukan sesuatu dalam penyembahan dengan Allah Ta'ala. Jangan, berarti siap konteks kalimat ini adalah larangan. Jangan menggunakan isim nakirah syai'an, berarti ta'ummu, maka bermakna umum, kulla syai'in, meliputi secara umum segala sesuatu masuk di dalamnya tanpa kecuali. Ta'ummu, kata syai'an di sini ta'ummu bermakna umum, meliputi kulla, setiap man usyrika, yang dipersekutukan ma'allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, minal malaikati, dari kalangan malaikat, wal rusuli, para rasul, was salihin, orang-orang salih, wal awliya, para wali, wal ahjari, wal asjar, bebatuan dan pepohonan, semuanya masuk tanpa kecuali. Nah, ini kaidah ya, sering kita lewati, yaitu isim nakirah, nakirah fi siyaqin nahyi, atau fi siyaq yang semisal dengan itu apa? Fi siyaqin nafyi, pada konteks pelarangan, konteks penafian. Tufidul umumah, maka berfungsi makna umum, maknanya umum. Nah, masuk di dalamnya ya, secara umum seluruh yang merupakan anggotanya. Baik. Ini sisi pendalilannya, barakallahu fikum. Nah, kemudian jadi nah, di syarah ini kita memetik faedah dari Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, pada syarahnya, dari awal sampai penjelasan terakhir ini, ya, tentang apa? Yang pertama itu diangkat tentang kubh, ya, kubh syirik, tentang busuknya syirik. Nah, karena mereka tidak bisa bersatu dalam menyembah satu sesembahan, ya, ya kan? Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asman samaitumuha. Naam. Dan ayat darballahu mathalar rajul dan seterusnya. Naam. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita petik faedah di sini, yaitu dalil wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini dalil tidak adanya perbedaan antara satu syirik dengan syirik yang lainnya. Semuanya sama-sama syirik. Ya. Semuanya sederajat sebagai syirik. Nah, siapapun sesembahannya, apapun sesembahannya selain Allah Ta'ala, berdasarkan keumuman makna ayat wala tusyriku bihi syai'a, dengan sisi pendalilan yang telah dijelaskan. Naam, nakira fi syakin nahi tufidu al-umum ta'umu kulla syai'. Nah, kemudian kita ambil satu kelanjutan matan, yaitu dalil yang disebutkan di sini oleh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau dalam matan, wa dalilu qawlu ta'ala, dalil bahwa Nabi SAW tidak membedakan orang-orang musyrik itu dengan berbagai ragam penyembahannya, semuanya diperangi, ya, secara merata. Qawlu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum, perangilah mereka orang-orang musyrik itu, hatta, hingga la takuna fitnatun, sehingga tidak tersisa satu fitnah pun, ya, yakni fitnah syirik yang dimaksud, sehingga tidak tersisa satu fitnah syirik pun. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan ad-din, yakni amalan itu hanya diperuntukkan lillah, hanya untuk Allah Ta'ala. Yani amalan itu hanya diikhlaskan untuk Allah Ta'ala, tidak ada syiriknya. Nah, baik. Qawlu huwa ad-dalilu qawlu ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Ay, tashafuna fawzan, Allahullah, ay, yaitu ad-dalilu ala qitalil musyrikin. Dalil atas amalan Nabi SAW memerangi kaum musyrikin, min ghairu tafriqin, tanpa ada perbedaan bainahum, di antara mereka orang-orang musyrik itu, hasba ma'budatihim, tanpa ada perbedaan di antara mereka, tergantung sesembahan-sesembahannya. Naam, tidak dibedakan. Tayyib, qawluhu ta'ala, dalilnya la firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum, perangilah mereka, hum wa hadha ammun, dan ini umum, mereka meliputi mereka semua, likulli musyrikin, mereka semua, atau musyrikin semuanya masuk di dalam makna kata hum, mereka. Lam yastathni ahadan, Allah Ta'ala tidak mengecualikan satupun dari mereka. Thumma qala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hatta la takuna fitnah, hingga tidak tersisa satu fitnah pun. Ya, wal fitnatu asyirku, fitnah dimaksud di sini syirik. Ay la yujadu syirkun, tidak ditemukan satu syirik pun di muka bumi. Wa hadha ammun, dan ini umum maknanya. Ay syirkin, ayu syirikin. Naam. Hada ammun ayu syirikin, syirik apapun. Sawa'an asyirku fil awliya'i was-salihin, sama saja syirik itu dalam hal menyembah wali-wali wassalihin orang salih atau bil ahjar atau bil asjar atau bil syams atau bil qamar, atau menyembah benda-benda mati, batu, pohon, matahari, bulan, tidak ada bedanya. Nah, ini lagi-lagi pakai kaidah ini. Kaidahnya apa? Coba kalian lihat konteks kalimatnya, la takuna fitnatun. Ini siak ish, siakun nafi. Iya, konteksnya menafi, menafikan. Fitnatun isim nakira, ditanda dengan tanwin. Berarti fitnatun nakiratun fi siakin nafi tufidul umum. Nah, menunjukkan makna umum, ta'ummu kulla fitnah, yani kulla syirik, meliputi secara umum seluruh fitnah berupa syirik. Baik syiriknya menyembah malaikat, rasul, wali, dan seterusnya. Nah, wayakun ad-dinu, yakni ad-din dalam Al-Quran datang dengan dua makna. Ad-din bermakna al-amal, dan din bermakna ish al-jaza. Din di sini adalah amal, yakni amal ibadah. Oleh karena itu kata Syekh Shalih Fauzan, wa yakun ad-dinu takunu al-ibadatu. Din yang dimaksud ini adalah amal ibadah, kulluha lillah. Amal ibadah itu semuanya diperuntukkan untuk Allah, diikhlaskan hanya untuk Allah. Laisa fiha syarikatun. Tidak ada pada ibadah itu persekutuan, penyekutuan li ahadin, untuk ya seseorang selain Allah, kainan man kana, siapapun dia. Fala farqa, maka tidak ada bedanya baina syirki, antara syirik bil awliya wa salihin aw bil ahjar aw bil asjar aw bis syayatin aw ghairihim. Tidak bedanya antara syirik dengan menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan para wali, orang saleh, atau batu, atau pohon, atau setan-setan dan yang lainnya, atau yang lain. Semuanya sama. Jelas? Baik, barakallahu fikum, nakfi bihadza. Subhanallahi walhamdulillah, syada la ilaha illallah.